الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. بسم الله kita mulai, kita lanjutkan dari tafsir surat Ar-Rahman dan kita langsung lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 dari surat ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda wad'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul 'asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal arda, dan bumi, wada'aha, Allah meletakkannya, lil anam, untuk para makhluk. Al anam, para makhluk. Maka kitab yang kita pelajari di hari Selasa itu malam Rabu tentang fikih, itu Umdatul Ahkam min kalami khairil anam kalau saya tidak salah. Umdatul Ahkam itu apa, dalil yang pokok-pokok dalil dalam hukum-hukum syariat yang diambil dari kalam, dari sabda sebaik-baik makhluk, min kalami khairil anam, sebaik-baik anam dan sebaik-baik makhluk ya tentunya adalah Rasulullah SAW. Kembali ke ayat ini, dan bumi Allah Subhanahu wa taala meletakkannya untuk para makhluk ya. Tentunya yang pertama kali adalah manusia dan apa yang ada di bumi ya. Meskipun kemudian ada keterkaitan dengan penghuni yang selainnya, yang di bawah ataupun yang di atas. Kita baca perasiasa di dalam ta'ala, wal arda wa do'aha ay Allahu, fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bumi dia meletakkannya, yaitu Allah yang meletakkannya, ala ma kanat alaihi minal kathafah wal istikrar wa ikhtilaf ahwaliha, dengan segala macam apa yang ada padanya, dari ketebalannya, dari apa, kemapanannya, ke dan beraneka ragam jenis-jenis tanahnya ya, ada yang kering, ada yang tandus, ada yang subur, ada yang tanah merah, ada yang tanah kehitaman, ada tanah berpasir, ada dan seterusnya. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang meletakkannya untuk siapa, lil anam ay lil khalq, yaitu untuk para makhluk, likai yastaqirru 'alaiha, agar mereka dapat ya bertempat di atasnya, wa takunu lahum mahadan wa firasyan yabnuna biha, sehingga bumi itu sebagai hamparan, sebagai alas untuk mereka membangun di atasnya, wa yahrithun, mereka bercocok tanam dengannya, wa yaghrisun, mereka menanam, wa yahfirun, mereka menggali, wa yaslukuna subulaha, mereka menempuh jalan-jalan fijajan, gang-gang dan jalan-jalan yang ada di atasnya, wa yantafi'una bima'adiniha, mereka pun juga dapat mengambil manfaat dengan berbagai ma'din, barang-barang tambang yang tertimbun di dalamnya, wa jami'u ma fiha, dan segala apa yang ada di dalamnya selain dari barang tambang. Selain dari barang tambang, ada hal-hal yang lain yang berharga yang bisa dimanfaatkan. Mimma tad'u ilaihi hajatuhum bal daruratuhum, yang itu akan dapat menopang hajat kebutuhan mereka, bahkan kebutuhan primer mereka. Jadi bumi dengan tanah dan berbagai yang ada di isinya, di dalamnya, entah barang tambang, entah sumber air, entah tanaman, akar pohon, dengan berbagai macam-macamnya, tanah subur, tanah kering, tanah berbatu, tanah berpasir, maka hal tersebut tidak kemudian seperti air yang kalau dipijak kemudian kita kecebur di dalamnya, tetapi bisa kita pakai untuk berpijak di atasnya. Ya cukup mapan, cukup kokoh dan kuat dipijak dari atas, tetapi juga tidak terlalu keras sehingga dari bawah akar-akar pohon pun bisa, ataupun tunas-tunas pohon pun bisa menyembul keluar mencari sinar matahari, terus tinggi menjulang ke atas batang-batangnya dan membesar, sementara akar-akarnya kuat menghunjam di dalam tanah bumi tersebut. Ini sekilas sebagian daripada manfaat apa di dalam bumi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang meletakkan itu semua untuk siapa? Lil anam, untuk seluruh makhluk, mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran nanti Allah subhanahu wa ta'ala takih ya, tuntutan, artinya apa? Bagaimana timbal balik manusia, apakah mensyukuri nikmat tersebut atau tidak. Ini salah satunya bumi Allah subhanahu wa ta'ala letakkan untuk manusia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk keberlangsungan dan kebutuhan hidup mereka. Dan di bumi pula atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan yang di atas utusan-utusannya dari kalangan malaikah, seperti kata Syekh Muhammad bin Ta'ala, ya, fiha al-malaikah tanazzal bi amrillahi azza wa jalla minas sama', turun dari langit dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana maqarul malaika bis sama', meskipun tempat tinggal malaikat di langit, manusia penghuni bumi dan malaikat penghuni langit, lakin yanziluna ilal ardh, tapi mereka pun turun ke bumi. Di antara mereka mithlul malakaini ladaini anil yamin wa anil shimali qa'id, di antara malaikat tersebut adalah dua malaikat yang di sebelah kanan dan kiri kita duduk dan siap mengawasi. Ya, wal malaika alladziina yahfazuna min amrillah al muaqqibat wal malaika alladziina yanziluna fi lailatul qadar wa ghairi dzalik, banyak malaikat. Allah suruh perintahkan di lailatul qadar, Allah perintahkan untuk pagi dan petang naik bergantian waktu pagi subuh dan juga asar. Dan wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, dipersaksikan bacaan fajar. Dan demikian di waktu demikian disebutkan malaikat pula ada yang Allah utus untuk mencari hilaqal ilm, halaqa-halaqa ilmu. Kemudian menyebutkan nama-nama mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-malaikat as-sayyahin yang berputar berkeliling ke sana kemari dengan utusan Allah SWT, belum yang dipertegaskan tentang angin, tentang hujan, tentang malaikat gunung, malakul jibal, mereka turun atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ini, maka itu ada keterkaitan, tetapi asalnya di sini pembahasan bumi Allah letakkan untuk para makhluk. Kemudian Allah katakan terkait dengan bumi, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Fiha aitil ard, yang dimaksud fiha yaitu di dalam bumi. Pada bumi fakihah, itu ada fakihah aitimar, yatafaqahu biha, yatafaqaha biha an-nas, kata Syekh Utsaimin Ta'ala, buah-buahan yang dimakan oleh manusia, wa anwa'ul fakihah kathira, sementara jenis buah-buahan sangat banyak, kalainab wa rumman wa tufah wal burtuqal wa ghairuha, anggur, delima, apel, jeruk dan selainnya. Syekh Sadir Ta'ala mengatakan di dalam tafsirnya, dan ini kelanjutan ayat 10 yaitu ayat ke-11. Tsumma dzakara ma fiha minal aqwati ad-daruriyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara makanan-makanan yang pokok yang ada di bumi. Nanti akan disebutkan beberapa hal yang baik. Dan di sini disebutkan faqal fiha fakiha wa hiya jami'ul asyjar allati tuthmiru ats-samarat allati yatafakkahu biha al-ibad. Di dalam bumi, pada bumi terdapat fakiha. Apa itu fakiha? Hiya jami'ul asyjar, semua pohon allati tuthmir ats-samarat, yang dapat membuahkan hasil buah-buahan yang dapat dimakan, dikonsumsi oleh para hamba. Minal inab, wattin, warruman, wattufar, ghairu dzalik. Dia juga mencontohkan buah-buah semacam tadi yang disebutkan Syekh Utsaimin, begitu pula buah tin. Wan-nakhlu dzatul akmam, dan juga buah kurma yang memiliki al-akmam, dzatul wi'a', memiliki lapisan kelopak. Ya. Dan sebelum membahas tentang hal tersebut, kurma ini nanti juga akan disebutkan setelah-setelahnya, walhabbudul asfi wa raihan, tentang tanaman biji-bijian. Ya. Saya menunjukkan tentang ini diantara jenis-jenis makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan baik bagi mereka. Sebagainya dapat menjadi aquat, food, yaitu bahan pokok, gandum ataupun beras. Itu termasuk di ayat setelahnya, walhabbudul asfi wa raihan. Adapun sebelumnya disebut buah-buahan. Dan ini semua adalah makanan-makanan yang baik, thayyibat, yang Allah SWT sediakan dan sehat, menyehatkan dan baik. Ya. Dan di sana banyak jenis-jenis makanan, ya, berbagai macam. Tapi ini diantara makanan-makanan yang terbaik dan dibutuhkan dan menyehatkan untuk dikonsumsi manusia. Di antara jenis-jenis buah-buahan tersebut, Allah SWT sebutkan khusus di antaranya. Fiha fakihah wan-nakhlu dzatul akmam. Pada bumi terdapat buah-buahan dan juga kurma. Padahal buah-buahan banyak. Dan disebutkan di sini an-nakhl, kata Syekh Utsaimin, nassun 'ala an-nakhl atau nassa 'ala an-nakhl. Di sini Allah menyebutkan khusus tentang menyebut tentang kurma. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin Ta'ala, li'anna thamarataha afdal ath-thimar. Karena buahnya memiliki atau paling utama di antara buah-buahan yang ada manfaatnya dan berbagai macamnya, disebut fahiya halwa wa ghadha wa fakihah. Dia bisa dipakai untuk konsumsi, dia pun juga berasa manis, manisan, dan dia juga terhitung sebagai buah-buahan. Ya, buah tetapi dia juga manis, tetapi dia juga bisa sebagai pengganti makanan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiga hilal atau dua bulan penuh tidak dinyalakan perapian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan istri Nabi menyebutkan makanan kami saat itu ala swadain, yaitu kurma dan air putih, bisa sebagai makanan konsumsi. Wa syajaratuha min abraqil asyjar wa anfa'iha. Pohon kurma itu termasuk di antara pohon yang paling berbarakah dan bermanfaat. Hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam syabbaha an-nakhla bil mu'min, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan pohon kurma dengan seorang mukmin yang pernah kita bahas. Inna min asyjari syajarah mathaluha mathalul mu'min. Perumpamaan di antara pohon-pohon yang ada sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang mukmin. Para sahabat berbincang-bincang, menebak-nebak apa itu. Ya, Ibnu Umar tahu, tapi karena sangat muda beliau, di sana ada sahabat-sahabat senior, tidak menyebutkannya. Ya, sampai Umar ayahnya mengasung berangan-angan, seandainya engkau menjawabnya. Disebutkan di perumpamaan sebagaimana seorang mukmin, karena dia bermanfaat seperti yang pernah kita sebut, dari mulai mudanya, rutabnya, bahkan sudah jadi rutab, mayangnya dikatakan baik untuk suburan, demikian kurma basahnya, sampai kurma keringnya, bahkan sampai pelepah kurmanya ketika sudah mengering, dia hanya menunduk dan tidak jatuh. Semakin tua dia semakin menunduk, tetapi tidak jatuh dan tidak jadi sampah. Ini berbeda dengan sebagian pohon yang kalau sudah tua, yakni gugur rontok daunnya atau apalagi atau bahkan batangnya atau apa rantingnya. Tapi pohon kurma tidak, dia hanya merunduk, yakni ranting-rantingnya ke bawah. Kecuali jika memang dia sudah usianya lebih dari 50 tahun, sekian puluh tahun, 60 tahun atau sekian lama sekali dia sudah berproduksi, kemudian dia memang sudah tua tidak lagi dapat berproduksi, maka dia akan ambruk dan jatuh. Tetapi saat belum dia mati, saat belum dia tumbang binasa, maka yang mudanya, yang tuanya, dia semua bermanfaat. Dan dia mudah untuk diambil, tanpa perlu ambil tangga, seorang bisa naik. Sudah semacam ada tangga disediakan, mudah seorang naik untuk mengambilnya. Dan bukan yang ditarik sulit, artinya dipetik dan diambil. Demikian bisa. Tetapi di sisi lain dia kuat. Apa yang disebut akarnya menghunjam ke bawah dan ditiup angin, dia pun tidak mudah roboh. Ya. Dan begitu pula indah. Bukan hanya sebagian tanaman-tanaman hias, tetapi tidak berbuah. Sebagian tanaman-tanaman buah, tapi tidak indah. Dan tanaman ini nampak indah, menghiasi, begitu pula dia berbuah, dan mudah diambil dan begitu seterusnya dari berbagai macam. Belum lagi khasiat dan manfaatnya. Maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa Taala di antara sekian jenis buah, wan nakhlu zatul akmam, dan pohon kurma yang zatul akmam. Syekh Sa'di Rahman Ta'ala menyebutkan zatul akmam, al-akmam ini jamak dari al-kim, ay zatul wi'a', disebutkan yang memiliki semacam wadah atau kelopak, alladhi yanfaliqu 'anil qinwan allati takhruju syai'an fa syai'an hatta tatim, yang kemudian seakan keluar daripadanya sedikit demi sedikit sampai akhirnya sempurna. Fatakunu qutan yu'kal wa yadakhir wa yudakhar, sehingga dapat menjadi bahan makanan pokok yang dapat dimakan bahkan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Sebagian buah enak, lezat, tapi seminggu kalau tidak ada yang beli, tidak ada yang makan, busuk. Kemudian tidak bisa dikonsumsi. Tapi kurma bisa lama, tahan dia sampai berbulan-bulan, sekian lama, asal disimpan di tempat yang baik. Maka dapat disimpan, dapat dimakan. Yatazawwadu minhu al-muqim al-musafir, orang yang mukim bisa berbekal dengannya, demikian yang musafir berpergian jauh bisa berbekal dengannya. Wa faqiha ladziza min ahsanil fawaqih, maka kurma termasuk di antara buah yang terlezat dan sebaik-baik buah. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah SWT menyebutkan wal habbu dzul asfi war raihan, dan juga biji-bijian yang memiliki kulit dan aroma. Wal habbu dzul asfi, kata Syekh Sa'di Rahman Ta'ala, ay dzul saqi dzul asfi alladzi yudas, yang memiliki batang, ya. Allah alam yudas, ya, belum lihat di kamus, ya. Ini yang nanti pada saatnya akan mengering kemudian dipotong yang jadi damen, ya, kemudian. Dan beberapa yang sebagian memiliki batang-batang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berupa gandum, ada yang jagung, ada yang ini semua tanaman biji-bijian yang diambil adalah bijinya. Nah, ini kemudian dikelola. Fayantabi'u bitibnihi lil anami wa ghairiha wa yadkhulu fi dhalika habbul burr wasy'ir wadh-dhurrah wal aruz wadh-dukhan wa ghairu dhalik. Dan berbagai macam makhluk akan dapat mengambil manfaat daripadanya, sampai hewan-hewan sekalipun, yakni dapat mengambil istilahnya manfaat daripadanya, seperti dengan jeraminya. Allah alam taben atau tiben, jerami lil anam, jerami bisa untuk hewan, bisa untuk dimakan, damen bisa untuk alas tidurnya, bisa untuk macam-macam. Dan ini lil an'am, untuk hewan ternak maupun ghairiha maupun selainnya. Jadi kalaupun bijinya diambil, batangnya ini pun yang sudah mengering, ya bisa dimanfaatkan untuk ini, untuk itu. Wadkhulu fi dhalika habbul burr, dan termasuk wal habbu dzul asfi, di sini termasuk padanya biji-bijian gandum dengan berbagai jenisnya. Al burr wasy'ir wadh-dhurra, ini semua jenis-jenis gandum. Di antaranya dhurra jenis jagung, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ada yang ditumbuk jadi tepung, dengan tepung itu dibikin roti dan berbagai macam yang menjadi makanan pokok mereka dulu, orang Arab dulu. Mereka tidak makan nasi, tapi dengan kemudian diadon tepung gandum tersebut dibikin roti, dipanggang di dalam tanur, di dalam tungku yang wal aruz wa ghairu dzalik, dan juga beras dan selainnya, padi juga termasuk wal habbu dzul asfi. والريحان يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون Ada kemungkinan di sini. Nah, ini syarat bahwasanya di sana ada khilaf di antara ulama mengatakan tentang makna raihan. Syekh Sa'd bin Muhammad menyebutkan, yuhtamad, ada kemungkinan annal murad bidzalik, bahwasanya dimaksud dengan raihan ini mencakup seluruh rezeki yang dapat dimakan oleh anak Adam. Wa raihan, segala yang beraroma, yang enak-enak, makanan, minuman yang dikonsumsi oleh anak Adam selain daripada buah-buahan dan biji-bijian yang diolah sebagai makanan pokok mereka. Tetapi juga ada makanan-makanan yang lain. Ini kata Syekh Asad bin Wadalah. Sehingga fayakunu hadza min babi aqfil 'ami 'alal khas. Sehingga ini termasuk dalam bab ataf 'am 'alal khas, mengatafkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Yang tadinya khusus ada buah, ada makanan biji-bijian, ini khusus. Tapi raihan ini semua jenis makanan umum. Ini setelah disebutkan sebagainya khusus, ada buah-buahan, ada ini, di antara buah disebutkan yang khusus, kurma, kemudian makanan berbiji-bijian, dan semua itu termasuk dicakup dengan kata raihan. Ada yang mengatakan demikian. Wa yakunu Allah qadimtanna ala ibadi bil quti wa rizq umuman wa khususan. Kenapa disebut umum kemudian khusus? Buah-buahan umum, kemudian kurma khusus. Makanan berbiji umum, tapi lebih umum lagi raihan, karena raihan mencakup biji-bijian dan juga buah-buahan. Dengan itu disebut umum maupun khususnya dari semua jenis makanan ini. Jadilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minnah, memberikan anugerah ala ibadih, bagi hamba-hambanya, bil quti wa rizq, dengan makanan pokok dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berbagai macam rezeki yang kemudian mereka ambil, mereka konsumsi, umuman wa khususan, baik secara umum maupun khusus. Wa yuhtamal, dan ada kemungkinan juga annal murad bi raihan, raihan al-ma'ruf. Yang dimaksud dengan raihan adalah raihan yang ma'ruf. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin taala, ar-raihan hadza asy-syajar dzur raiha at-thayyibah. Salah satu jenis pohon yang memiliki aroma wangi. Fadzakara Allahu fil ardi fawakih wan nakhl wal habb wal raihan. Maka Allah SWT menyebutkan di bumi ada buah-buahan, ada kurma, dan ternyata ada makanan biji-bijian dan raihan. Li'anna kulla wahid min hadhil arba' lahu ikhtisas yakhtassu bih. Karena masing-masing dari keempat jenis tersebut memiliki keistimewaan, kekhususan. Wa kullu dhalika min ajli maslahatil ibad wa manfaatihim. Semua itu untuk kemaslahatan hamba dan manfaat yang mereka peroleh darinya. Syekh Sa'di menyebutkan, wa anna Allah imtanna ala ibadihi bima yassarahu fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada hamba-hambanya dengan apa yang Allah mudahkan di bumi, min anwa'ir rawa'ih at-thayyibah, dari berbagai macam aroma yang wangi, yang sedap, wal musyam al-fakhirah, ya, aroma yang sedap, allati tasurrul arwah wa tansharihu lahan nufus, yang menyenangkan ruh dan melapangkan jiwa. Sebagiannya memiliki aroma semerbak, sebagian kayu dibakar mengeluarkan aroma wangi. Ya. Apa dengan berbagai macam jenisnya, ya. Ya. Kalau orang dulu salah satu dan itu disebutkan juga termasuk salah satu bentuk tibbun nabawi, bukan hanya sisi wangi pewangi ruangan saja. Bikin wangi-wangian, tapi juga bisa ada sisi tertentu. Sebagian mereka menyalakan ini aroma tersebut, kemudian terapi ditutup dan begini, kemudian uapnya, asapnya dihirup dan di dalam dan semisal itu. Sebagian mereka menggunakan untuk wangi-wangian, untuk ruangan. Dulu kita di Yaman itu di masjid, tiap kalau sebelum Jumatan dibersihin, kemudian kasih wangi-wangi, ya. Wangi-wanginya tempat zaman sekarang sudah very fresh, tinggal di sisi. Mereka bakar sesuatu kayu yang wangi, dibakar, kemudian mengeluarkan asap, kemudian dibawa dua orang muter ke masjid sehingga aromanya semerbak wangi, awet sampai seharian. Sebagian mengatakan raihan ini segala yang dari tanaman yang memiliki aroma wangi-wangian. Tapi ada yang menyebut raihan yakni yang khusus, tanaman khusus yang dikenal dengan nama tersebut raihan. Baik. Maka ini semua merupakan minnah, anugerah, imtanna ala ibadih. Allah Subhanahu wa taala memberikan mengaruniakan itu semua kepada hamba-hambanya. Dari jenis makanan, biji-bijian, buah-buahan, dan yang beraroma wangi, karena wanginya, sedapnya. Ya. Dan sebagian pohon lebih lagi, zaman sekarang ada apa keharu yang mahal. Allah alam apakah demikian juga masuk. Namun di sini Syekh Sa'di menyebutkan yuhtama, kemungkinan-kemungkinan mencakup segala macam ya, rezeki yang di antara yang dimakan oleh anak Adam dari jalur-jalur tersebut. Wallahu ta'ala alam sahabu. Allah SWT menyebutkan di ayat yang berikutnya, ayat ke-13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka al-ala di sini yang dimaksud yakni nikmah. Ya. Maknanya adalah ayyu fa bi ayyi ni'matin tukadzibuna biha. Maka terhadap nikmat Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Dan di sini khitabnya kepada dua jenis makhluk. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Ka untuk engkau satu orang, toki. Kemudian kum untuk kalian, adapun kuma untuk kalian berdua. Siapa yang dimaksud kalian berdua di sini? Syekh Utsaimin mengatakan al-khitab lil jinni wal ins, adalah untuk manusia dan jin. Syekh Sa'di Ta'ala menyebutkan walamma dzakara jumlatan katsiratan min ni'ami allati tushahidu bil absar wal basair allati tushahad bil absar wal basair. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sejumlah banyak dari nikmat-nikmat yang dapat disaksikan oleh mata dan penglihatan. Buah, makanan berbiji, pohon yang wangi tadi, yang semisal kan dapat dilihat oleh mata. Allah sebutkan itu. Wa kana al-khitab lis-saqalain. Dan pembicaraan ditujukan kepada dua makhluk, saqalain yang diberi beban syariat, yaitu al-insu wal jin, manusia dan jin. Qarrarahum ta'ala bini'amih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menyatakan dan menetapkan tentang nikmat-nikmatnya tersebut. Fakal kemudian setelah itu Allah menuntut, menanyakan bagaimana sikap mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ay, fabi ayyi ni'amillah ad-diniyah wad-dunyawiyah tukadziban. Maka terhadap nikmat-nikmat Allah manakah yang kalian dustakan? Baik itu nikmat berupa nikmat diniyah, keagamaan, ataukah nikmat terkait dengan duniawiyah? Terkait dengan keagamaan, diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai bimbingan hidup kita, diturunkannya syariat yang samhah ini, syariat yang lengkap sempurna, adab-adab yang mulia, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya adab, hanya sebatas dalam hal salat, bahkan dalam kehidupan, adab tidur, adab bertamu, adab ya, bahkan bagian berbagai macam adab buang hajat. Demikian pula terkait dengan kitabul ibadat, haji, zakat, puasa, muamalat, nikmat dari Allah SWT. 50 sudah dikurangi jadi 5, ya, masih ada yang menganggap berat, ya. Pada 5 salat Allah hitung seperti salat 50 kali. Sudah Allah kurangi. Kemudian haji yang sekali seumur hidup itu pun wajib hanya bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak Allah wajibkan. Salat 5 waktu Allah sediakan ada tambahan pahala dan penambal kekurangan-kekurangan salat kita, kurang khusyuknya kita, kurang tepatnya kita. Sediakan salat-salat sunnah, rawatib, tapi tidak Allah wajibkan. Seandainya Allah wajibkan 12 rakaat tambahan sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, setelah zuhur, mungkin masyaqah banyak orang. Tapi Allah sediakan tambahan pahala, tambahan fadilah, keutamaan, mengangkat derajat, menghapuskan pahala, menambal kekurangan, menghapuskan dosa, menambal kekurangan, tapi tidak Allah wajibkan. Itu nikmat. Zakatnya ya, hanya 1/40 dari zakat mal, begitu pula zakat fitrah Allah mudahkan. Nikmat berbagai macam. Dinia Al-Qur'an ya. Dan demikian dimudahkan oleh Allah, laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri hal min mudzakir. Seandainya tidak Allah mudahkan, kata Ibn Abbas, tidak ada yang bisa membaca firman Allah, kalam yang tinggi, yang agung, sulit, tapi Allah mudahkan karena kemudahan dari Allah kita bisa membacanya, bisa mempelajarinya. berbagai macam terkait dengan dunia. Begitu pula nikmat duniawi yang tak terhitung. Tiap nafas kita, tiap detik kita bisa bernafas lega, organ-organ kita berjalan setiap saat tak terhitung. Maka nikmat Allah bukan hanya sebulan sekali, seminggu sekali, tiap detik, tiap kita bernafas, semua atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ni'amillah ad-diniyah wa dunyawiyah tukadziba. Ini maknanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Maka wahai sekalian jin, wahai sekalian manusia, nikmat-nikmat Rabb kalian manakah yang kalian dustakan? Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menuntunkan, membimbing orang ketika tertimpa musibah, melihat musibah yang lebih besar menimpa saudaranya. Ketika seorang sakit kakinya, pincang, lihat ada yang buntung, gak punya kaki, dia akan mensyukurinya. Lihat ada yang bahkan tidak punya kaki dua-duanya. Ketika ditimpa yang demikian-demikian musibah, dan ketika nikmat ada yang kurang, ya dia lihat saudaranya ada yang nikmatnya jauh lebih kurang daripada dia. Unzuru ila man huwa asfala minkum, kata Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Fa'inahu ada alakum disyukur, karena itu lebih dapat memupuk syukur kalian kepada Allah SWT. Terkait dengan nikmat dunia, nikmat agama, lihat yang di atas supaya bisa terpacu kita, ya, supaya bisa terdorong. Ini anak kecil sudah hafal 15 juz. Saya enggak mau kalah. Fastabiqul khairat. Bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang paling bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya bisa bersyukur? Fabi ayya ala rabbikum atukadziba? Ikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan oleh Syekh Sa'di, begitu pula sejumlah kitab tafsir yang lainnya, tentang di sana ada riwayat bahwasanya jin ketika mau dibacakan oleh Nabi surat ini, mereka menjawab sesuatu. Disebut di sini, wa ma ahsanu jawabil jin hina tala alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam hadis surah. Dan betapa bagusnya jawaban para jin saat itu ketika dibacakan di hadapan mereka surat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marra biqaulih, maka tidaklah lewat bacaan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu, kecuali para jin itu ketika mendengar Nabi membaca ayat ini mereka menjawab, wala bi syai'in min ala'ika rabbana nukadzib, tidak ada satu pun dari nikmat-nikmat pemberianmu wahai Rabb kami yang kami dustakan. Falakal hamd, hanya untukmulah segala pujian. Ini jawaban mereka. Sekalipun dalam riwayat ini butuh diteliti kembali, karena riwayat ini dilemahkan sejumlah ulama, termasuk Syekh Utsaimin Ta'ala melemahkan hal ini. Ya, dia menyebutkan bahwasanya dinukil riwayat tentang hal ini, lakin hadal hadis dhaif, tetapi hadis ini dhaif. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, Sunan Tirmidzi, kitab tafsir Quran, ya, bab min surat wa min surat Ar-Rahman. Dan Tirmidzi mengatakan di akhir hadisnya, hadza haditsun gharib, ini hadis yang gharib. Dan biasanya demikian istilah Tirmidzi, hadza hadits gharib, untuk hadis yang dhaif. Adapun dia mengatakan hadza hadits hasan, dengan hadza hadits hasan gharib, lebih kuat mana? Lebih kuat hasan gharib. Jadi berbeda istilah ini, istilah-istilah dalam mustalah hadis Tirmidzi dan Ta'ala. Kalau hasan gharib, dia hasan tapi cuma punya satu jalan ini. Artinya dia hasan lizati, enggak punya jalan lain pun dia sudah hasan. Memang tidak sahih, tidak sekuat sahih, tapi dia hasan. Tapi dia cuma satu dan sudah kuat. Cukup diambil sebagai hujjah, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini hasan gharib, yaitu hasan lizati. Tapi kalau hasan saja, dia dihasankan karena banyak jalannya. Aslinya dhaif, dhaif, dhaif, lemah. Tapi karena banyak jalannya, dhaifnya ringan, terangkat menjadi hasan lighairi. Dikatakan oleh At-Tirmidzi, ada hadis hasan. Adapun gharib saja, seringnya adalah hadis yang lemah. Dan hadis ini dilemahkan sejumlah ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah Ta'ala, ini hadis yang dhaif, lakin hadal hadis dhaif, terkait dengan kisah bahwasanya tadi, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada sahabatnya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi faqara alaihim surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu. Nabi membacakan surat Ar-Rahman pada para sahabat dari awal hingga akhirnya mereka terdiam. Maka kemudian dinukilkan Nabi SAW mengatakan, laqad qara'tuha 'alal jin lailatul jin. Dulu aku pernah membacakan surat ini kepada para jin. Fakanu ahsanu mardudan minkum, mereka lebih bagus balasannya daripada kalian. Kuntu kullama ataitu ala qawli, setiap aku bacakan firman Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban? Qalu, mereka menjawab, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadziban halakal hamd. Tidak ada satu pun nikmat-nikmat darimu wahai Rabb kami yang kami dustakan, hanya untuk mulah segala pujian. Tetapi hadis ini sebenarnya tadi dibaikkan sejumlah ulama seperti Syekh Muhammad bin Taala. Namun tentunya terkait dengan tuntutan dan bimbingan untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi perkara yang malum dalam syariat agama kita. Berapa banyak ayat, hadis, nas-nas dalil yang menghasung tentang perkara ini. Ya, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anishkur li waliwalidayka ilayyal masyir ilayyal basir. Anishkur li, hendaklah kalian semua bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, dan seterusnya. Dan Allah SWT memuji hamba-hamba yang bersyukur dan menyebutkan mereka itu sedikit. I'malu ala Dawud syukra wa qalilu min ibadiyah syakur. Beramallah kalian wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kalian kepada aku. Maka bentuk mensyukuri nikmat Allah, al-i'tiraf bil qalb, mengakui dalam kalbu, apa yang saya dapatkan ini, apa yang saya lakukan ini, apa yang saya miliki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui itu dari Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wala min quwwatina. Bukan bihaulina wala bi quwwatina, bukan karena kehebatan kita atau yang lain. Allah Subhanahu wa taala akui dalam hati. Kemudian ikrar dengan lisan, ucapkan alhamdulillah dan seterusnya. Ini termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah, alhamdulillah, kemarin saya dapat ini, dapat ini, selama tidak ada penghalang. Dan yang terakhir dengan amalan. Itu yang Allah perintahkan kepada keluarga Dawud alaihissalam, i'malu, beramalah kalian wahai keluarga Dawud, ala Dawuda syukra, sebagai bentuk syukur kalian. Wa qalilu min ibadiyah syakur, tapi betapa sedikitnya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Dan betapa sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur. Adapun Nabi-Nabi Allah, abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Dan tetapi Allah SWT sebutkan betapa banyaknya orang yang kurang bersyukur. Tiap detik, tiap menit, sampai seorang ada yang mendatangi dulu, berkeluh kesah di hadapan seorang alim minal ulama. Saya ini, tidak punya ini, tidak punya ini, dan seterusnya dia sebut. Maka seorang alim tadi menanyakan, maukah engkau aku beri sekian dinar, tapi aku minta satu telingamu? Tidak mau. Atau satu matamu? Tidak mau. Dia sebutkan satu kakimu, kalau begitu satu tanganmu? Tidak mau. Bagaimana kalau aku berikan sekian ribu dinar untuk satu jarimu? Tidak mau. Terus dihitung-hitung. Kemudian sampai dikatakan, kalau begitu sudah ada sekian ratus ribu dinar, bahkan lebih pada badanmu, kenapa engkau masih tidak mensyukurinya? Nah, yang semisal ini. Wa ma taufiquna illa billah. Terkait dengan hal ini kemudian disebutkan bahwasanya al-khitab sebagaimana di sini, apa yang dituju adalah kepada dua pihak, al-jin wal ins. Karena dua golongan inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun burung, adapun tanam-tanaman dan yang lainnya, maka tidak. Karena itu beberapa asal disebutkan Abu Bakar Siddiq berangan-angan, ya laitani kuntu thayran, duhai seandainya aku jadi burung saja. Dia berkicau, dia makan, ya, dia mendatangi pasangannya, dia mandi, dia minum, terbang ke sana kemari berkicau, mati selesai sudah. La hisab wal azab, tidak ada hisab, tidak ada azab. Maka yang demikian sampai disebutkan Abu Bakar. Kita lanjut di sini. Syekh Sadr Mata'ala setelah menyebutkan tafsir beliau terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan pada akhirnya, akhir tafsir dari ayat ke-13, beliau menyatakan, فَهَذَا الَّذِي يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ نِعَمُ اللَّهِ وَعَلَاهُ an yukarra biha wa yashkur wa yahmadullaha 'alaiha. Maka demikianlah ini yang semestinya bagi seorang hamba apabila dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pemberiannya, dia mengakui hal tersebut dan mensyukuri hal tersebut, memuji Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Alhamdulillah. Ya. Nahmadullah wa la nakfur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari nikmat-nikmat-Nya. Dan terkait dengan syukur, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, sering kita dapat ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian mau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmat-nikmat ku atas kalian. Dan jikalau kalian tidak atau kalian ingkar, wa la in kafartum, ingkar terhadap nikmat-nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ancam Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak Allah Subhanahu wa taala berikan contoh, yaitu negeri-negeri yang dulunya subur dan demikian pula diberikan berbagai macam rezeki, ya'tiha ragadan min kulli makan. Berbagai macam nikmat diberikan dari seluruh sisinya. Tetapi fakafarat, dia kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fakafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allah libasal ju'. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan ya laparan dan seterusnya. Maka ini termasuk perkara hal yang sangat amat penting terkait dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di apa yang kita bacakan dari beberapa ayat tadi ditutup dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ayat ini atau bentuk yang bentuknya seperti ini, kullu ayatin uqibat, diakhiri di setelahnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Beberapa ayat setelahnya ditutup lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus maka setiap ayat-ayatnya sebelum ditutup fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, kata Syekh Utsaimin, fahiya tatadamman ni'aman 'azimah, pasti terkandung di dalamnya nikmat yang besar. Dan ini baru sebagian yang kita bahas, bumi yang Allah peruntukkan untuk para makhluk yang kita pijak, kita menggali orang meninggal, menguburkannya juga di situ, kemudian menanam, kita ketuk, kita tanam, dia tumbuh juga di situ, kemudian kita membangun rumah juga pondasi, dan dari di atasnya kita berjalan, mobil kita, kendaraan kita, motor kita juga di atasnya. Begitu pula juga barang tambang yang tertimbun di dalamnya, belum lagi sumber air dan berbagai macam hal selain dari barang tambang, baru bumi. Begitu pula makanan-makanan pokok yang dihasilkan ya, kemudian dengan proses atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuh tanaman buah-buahan dan tanaman berbiji-bijian sebagai makanan dan seterusnya. Ini diantara nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, agar kita tidak menjadi termasuk golongan yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyukai suatu makanan beliau ambil, beliau makan, apabila tidak beliau sukai, tidak beliau mencelanya. Tidak beliau mencela makanan tersebut. Ini akhlak Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dan ada nikmat-nikmat yang lain insyaallah disebutkan lebih-lebih terkait terhadap manusia dan jin ya. Karena mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas apa yang mereka perbuat di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat-nikmat itu kepada mereka agar mereka mau mengakui nikmat tersebut dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan di balik itu Allah menghasung dan memerintahkan agar mereka mensyukuri nikmat Allah dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di surat-surat yang lain. Li'ila fi Quraisy ila fi ulati wa sayf. Allah sebut nikmat-nikmat itu falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian Allah perintahkan, maka kalau begitu sembahlah pemilik Rabb, pemilik Baitullah ini, alladzi at'ama min ju', yang telah mengenyangkan mereka dari kelaparan, wa amana min khauf. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa contoh Allah kehendaki dengan itu untuk kita mengimaninya, mengakui nikmat darinya dan mengibadahnya subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Astaghfirullah.